بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Ada berapa asma Allah, nama Allah yang ditetapkan pada ayat ini? Coba sebutkan. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Kurang satu. Allah. Tayyib. Apa makna Allah? Apa makna Allah? Setiap nama Allah mengandung makna tidak? Ya, ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Setiap nama Allah mengandung makna, menunjukkan makna. Dan makna yang ditunjukkan itu adalah sifat Allah SWT. Nah, jadi nama Allah menunjukkan sifat apa? Makna apa? Apa artinya Allah? Tahu enggak artinya Allah? Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, seluruh nama-nama kembali kepadanya. Al-Malik nama Allah, Al-Quddus nama Allah, Al-Aziz nama Allah, Al-Hakim nama Allah. Nah, ini sifat Allah, itu sifat Allah. Semuanya kembali ke Allah. Apa makna Allah? Apa maknanya? Qum. Apa nama? Apa maknanya? La tadri? Tidak tahu? La tajlis. Yang tidak tahu makna Allah, tidak boleh duduk sebelum mendengar jawabannya. Masa tidak tahu makna Allah? Allah tidak tahu maknanya? Tuhan antum. Apa makna Allah? Rob rububiyah. Menunjukkan sifat rububiyah, Rob. Penguasa, pencipta, penguasa, pengatur, Al-Khaliqul Malik, Al-Mudabbir. Allah menunjukkan sifat apa? Ini termasuk pelajaran-pelajaran dasar tauhid yang harus difahami. Kalau tidak, antum berdiri. Sifat apa? Halus sekali suara antum. Sepertinya ana menebak antum mengatakan uluhiyah, ya? Iya, betul. Dia mengatakan uluhiyah. Yani, ma makna uluhiyah? Dalam bahasa kita, menunjukkan sifat uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Sudah benar jawabannya. Tinggal apa dalam bahasa kita? Uluhiyah itu maknanya apa? Sifat uluhiyah Allah yang hak, yang benar. Yakni sifat apa? Lanjutkan. Sifat apa, Faiz? Sampingnya, lengkapi. Uluhiyah itu apa maksudnya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Tujuannya antum berdiri supaya antum perhatikan jawabannya nanti. Apa uluhiyah maksudnya? Zid ya, betul. Apa? Qum. Irfa' sautak. Angkat suaranya. Sifat uluhiyah, yakni sifat Hah? Apa katanya? Al-ilah, yakni apa? Apa makna al-ilah? Aywa, yakni sifat ketuhanan. Nah, sudah bilang ke tadi, enggak dilanjutkan. Faham ya? Allah maknanya apa? Dia satu-satunya al-ilahul haq, Tuhan yang maha benar, yang disembah dengan benar. Ya, ini menunjukkan sifat uluhiyah, ketuhanan. Kalau Rob, antum bilang tadi, Rob itu sifat rububiyah. Rob itu artinya Al-Khaliq, pencipta. Al-Malik. Dan Al-Malik di sini apa? Penguasa. Ya. Raja alam semesta ini. Penguasa alam semesta ini. Nah. Hah? Al-Mudabbir. Yang mengatur alam semesta. Itu rububiyah. Rob, itu makna Rob. Allah menunjukkan sifat uluhiyah. Uluhiyah apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang hak, yang benar. Nah. Faham sekarang ya? Faham ya? Zul? Faham? Baik, jelis. Berarti apa makna wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard? Wa huwa Allahu, dialah Allahu, Allah fis samawati, di langit, wa fil ard, dan di bumi, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ha? Apakah Allah di langit? Berada di langit dan berada di bumi, karena Allah mengatakan wa huwa Allahu, dialah Allah fis samawati, yang ada di langit, wa fil ard, yang ada di bumi, begitu. Wa huwa Allahu, dialah Allah fis samawat, di langit, wa fil ard, di bumi, berarti Allah di langit, di bumi, begitu. Nah, ayat ini menunjukkan makna yang kita pelajari tadi. Apa makna ayat bersih berdasarkan yang kita pelajari tadi? Yang agak besar. Nah. Jangan ada yang menundukkan kepala. Syukur. Berarti apa makna ayat? Dialah Tuhan yang ada di langit. Yang maksudnya apa? Allah. Tuhan ada di langit, ada di bumi. Jadi Allah ada di langit, ada di bumi. Jadi ittihadiyah ululiyah nanti. Maksudnya apa? Tuhan itu apa maknanya? Tuhan itu artinya yang disembah. Berarti maksudnya Allah yang disembah di langit dan di bumi. Allah yang dipertuhankan di langit dan di bumi. Faham ya? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, berarti maknanya dialah Allah satu-satunya yang disembah di langit dan di bumi dengan benar, yakni dipertuhankan dengan benar. Adapun selain Allah yang dipertuhankan, itu batil. Dialah yang berhak disembah di langit dan di bumi. Bukan diri Allah, zat Allah ada di langit, ada di bumi. Ada mustahil. Wa kufur, itu mustahil, tidak mungkin, dan itu kekufuran. Karena Allah maha besar. Dirinya, zatnya tidak mungkin ada di tengah makhluknya. Nah, Allah di atas seluruh makhluk. Berarti Allah, huwallahu fis samawati wa fil ard, dialah yang dipertuhankan dengan benar, dengan hak. Nah, al-ilah al-ma'luh, yang disembah. Ya. Dengan benar di langit dan di bumi. Ayat ini merupakan dalil makna Allah itu tadi, bahwa Allah maknanya adalah dzul uluhiyah. Nah, yakni mirip dengan al-ilah maknanya. Al-ilah juga termasuk asma Allah. Allahu al-ilahu semakna dengan itu. Faham ya sekarang ya? Jangan sampai ada yang tidak tahu apa makna Allah. Nah, ini pokok, paling pokok ini. Harus tahu mana ini. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya. Baik, ada satu hal juga yang ini anak murojaah yang sampai terlewat. Nah, yaitu terkait barang siapa menetapkan ada hukum selain hukum Allah, seperti ada yang mengatakan hukum alam, ya, maka itu syirik. Baik, syirik akbar, syirik besar, pembatal Islam. Atau menetapkan hukum syariat yang menyelisih hukum Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu juga syirik akbar. Nah, pembatal Islam. Syirik ini kaitannya dengan tauhid apa? Apakah terkait tauhid uluhiyah tadi, ketuhanan, atau terkait dengan tauhid rububiyah? Fauzi. Tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, ya, yang mengatur alam semesta, Al-Malik, penguasa, raja alam semesta ini. Naam. Lahu malakut samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi miliknya. Yang namanya penguasa, raja alam semesta, penguasa alam semesta, dia mengatur. Dia menguasai dan dia mengatur. Menguasainya dan mengaturnya dengan hukumnya. Tidak ada hukum lain selain hukumnya. Inil hukmu illa lillah. Ala lahul hukm. Hukum hanya miliknya. Baik hukum kauni, qadari, takdir, sesuai kehendaknya, maupun hukum syar'i. Ya. Tayyib. Wahuwa al-hakim. Yang maha bijak dalam menetapkan hukum, baik hukum kauni qadari maupun hukum syar'i qadari. Baik, jika mengangkat menyatakan ada hukum selain hukum Allah, berarti dia menyekutukan Allah dalam hal menguasai langit dan bumi ini, menguasai alam semesta ini. Ada, ya, yang mengaturnya dengan hukumnya selain hukum dia, berarti menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, tauhid rububiyah. Bisa difahami? طيب وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Dua ayat ini kemudian berikutnya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim, menjelaskan tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada al-ummiyin secara khusus, yaitu orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang Rasulullah alaihi salatu wassalam, Muhammad alaihi afdhalu salatu wassalam, diutus dari kalangan mereka, diutus di tengah-tengah mereka, al-ummiyin, orang-orang Arab. Disebut ummiyin karena mereka tidak punya kitab, ya, bukan dari kalangan ahli kitab, bukan dari kalangan ahli kitab, golongan yang telah diberi kitab. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan, berdoa untuk ahlu Makkah, untuk penduduk Makkah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Membina mereka. Ya. Dan membersihkan mereka dari kekufuran, kesyirikan, dari akhlak yang jelek, yang hina. Dan menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia, iman, tauhid, amal saleh, dan akhlak-akhlak yang mulia. Mengajari mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah dan Sunnah. Maka Allah mengabulkan doa itu, Allah mengutus di tengah-tengah mereka Rasul. Di saat-saat kekosongan Rasul, ketika itu tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang ada di muka bumi. Alahini fatratin minar rusul. Alahini fatratin minar rusul. Di saat-saat masa fatrah, masa kekosongan Rasul. Watumus minas subul. Dan di masa-masa jalan-jalan petunjuk, ya, tidak ada. Tertutup. Semuanya tertutupi oleh dolalat, syirkiyat, kufriyat, dhulumat. Jalan-jalan itu tertutup, ditutupi oleh kesyirikan, kekufuran, kesesatan, dolalat, syirkiyat, kesyirikan, kufriyat, kekufuran, mungkarat, kemungkaran, berbagai kemungkaran. Dhulumat. Dhulumat al-jahl wal-dhulm. Ya, kegelapan-kegelapan, kebodohan dan kedoliman. Ini yang meliputi permukaan bumi ketika itu. Pada saat-saat dibutuhkannya petunjuk. Ya. Tidak ada tersisa di muka bumi yang berpegang dengan syariat Allah, dengan agama Allah, illa baqaya min ahli al-kitab. Kecuali baqaya min ahli al-kitab, sisa-sisa ahli kitab. Mimman tamassaka bima ba'athallahu bi Isa ibn Maryam, dari kalangan orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Nah, beberapa orang, sedikit, bisa dihitung. Nah, itu yang tersisa. Orang-orang Arab sendiri, kata Ibnu Katsir, kanu qadiman, dulu awal mulanya mereka itu mutamassikin bidin Ibrahim. Mereka dulu berpegang dengan agama Ibrahim. Dulu. Awal-awalnya orang-orang Arab berpegang dengan agama Ibrahim, syariat Ibrahim. Fabaddaluhu wa ghayyaruhu wa qallabuhu wa khalafuhu. Kemudian mereka ganti agama Ibrahim, mereka rubah, mereka bolak-balikkan, mereka selisih. Wastabdalu bitauhid syirkan, mereka ganti tauhid diganti dengan syirik. Wabil yaqin syakkan, keyakinan diganti dengan keraguan. Wabtada'u asya'a lam ya'zan biha Allah, dan mereka mendatangkan bid'ah-bid'ah yang Allah tidak izinkan. Hancur mereka dengan itu. Dalam kehidupan jahiliyah, gelapnya kehidupan jahiliyah, masa jahiliyah, tidak ada ilm, tidak ada iman, tidak ada tauhid. Yang ada itu tadi, nah, kesesatan dan seterusnya itu. Begitu pula non-Arab dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab dari ahli kitab adalah yang di Syam, yang berpusat di Palestina, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, ya, Bani Israel. Dari kalangan Yahud dan Nasara. Orang-orang Yahudi yang dulunya mereka di masa Nabi Musa, mereka beriman dengan kitab Taurat. Mereka disebut kaum Yahud. Ada yang mengatakan disebut kaum Yahudi dikarenakan mereka adalah pengikut ya Nabi Musa. Mereka dari Bani Israel, nisbah kepada Yahuda ibnu Ya'qub, anak tertuanya Ya'qub. Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang digelari dengan Israel. Bani Israel adalah anak-anak keturunan Israel, yakni anak-anak keturunan Ya'qub. Anak tertuanya Yahuda, Yahuda ibnu Ya'qub. Yahud nisbah kepada Yahuda ibnu Ya'qub. Ya. Dan ini kaumnya Nabi Musa yang beriman dengan kitab Taurat. Ada juga yang mengatakan penamaan Yahud karena mereka ya setelah melakukan penyembahan anak sapi, nah, disesatkan oleh Samiri, kemudian mereka bertobat. Nah, sepulang Nabi Musa alaihissalam dari yakni ketika sepulangnya Nabi Musa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Nah, dan bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa ingin melihat Allah, tetapi naam, itu hal yang tidak bisa. Di belakang mereka disesatkan oleh Samiri, menyembah anak sapi buatan. Naam. Baik, kemudian sepulang Nabi Musa alaihissalam menegur mereka, menasihati mereka, kemudian Nabi Musa memilih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 70 rajulan min qaumih, 70 orang dari kaumnya, dan kemudian mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Tuliskanlah satu kebaikan bagi kami di dunia dan di akhirat. Inna hudna ilaik, kami hudna, yakni kami tubna ilaik, kami bertaubat kepadamu. Hudna artinya tubna, bertobat. Karena mereka bertobat, ya, nah, itu adalah hudna, hudnanya bertobat, maka mereka disebut orang-orang Yahud, orang-orang yang bertobat setelah kesalahan itu, kesalahan besar itu. Baik, ini dua pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kenapa disebut Yahud? Nah, ada juga yang mengatakan mereka disebut Yahud karena yatahawwadun, yakni yataharrakuna fi qira'ati at-Taurah. Disebut Yahud karena yatahawwadun, yataharrakun, mereka bergerak-gerak. Nah, tidak diam jika membaca kitab Taurat, goyang-goyang. Makanya jika ada yang baca Quran, gerak-gerak kepalanya gitu, tasyabbuh dengan orang Yahud. Nah, ada yang mengatakan begitu disebut Yahud karena itu. Al-Muhim, Mereka dulu, ya, orang Yahudi itu beriman, ya, kepada Nabi Musa, beriman dengan kitab Taurat, dan mereka muslimun. Karena agama Nabi Musa agama Islam. Nah, tauhid dengan syariat yang ada dalam kitab Taurat. Nah. Begitu pula Nasara. Pengikut yang beriman kepada Nabi Isa. Ya. Beriman yang kitab Injil dan telah diterangkan sebelumnya penamaan Nasara. Ada yang mengatakan karena mereka adalah mengatakan nahnu ansarullah ketika diajak oleh Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang menolongku. Nah, memperjuangkan agama Allah. Kemudian qala al-hawariyun mengatakan nahnu ansarullah, kami penolong Allah, agama Allah, maka disebut Nasara. Ada juga mengatakan nisbah kepada apa? Negeri tempat mereka tinggal atau negeri tempat asalnya Maryam, yaitu Nasirah. Nama tempat negerinya adalah Nasirah. Enggak disebut Nasara. Nah. Mereka beriman dengan kitab Injil. Pengikut Nabi Isa. Namun, ini tidak bertahan. Baik Yahud maupun Nasara tidak bertahan. Nah. Ya. Kemudian pada perjalanannya mereka ya badalu kutubahum waharrafuha waghayyaruha wawaluha, mereka mengganti kitab-kitab mereka, mereka tahrif, palingkan, ya, selewengkan, mereka menggantinya, memalingkannya, merubahnya, memalsukannya. Ajarannya sudah bukan ajaran Taurat yang asli dan Injil yang asli. Akhirnya Yahud dan Nasara yang ada tersisa sampai diutusnya Nabi SAW adalah Yahud dan Nasara yang difonis ya kafir, musyrik. Dalam Al-Quran Yahud mengatakan Uzair ibnullah, Uzair orang soleh dari kalangan Bani Israel adalah putra Allah. Al-Nasara mengatakan Al-Masih Nabi Isa, ya, Al-Masih Isa adalah putra Allah, Al-Masih ibn Allah. Kecuali ada beberapa orang sedikit yang masih baqaya min ahlul kitab, yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa yang murni, yaitu ajaran Islam tauhid. Di antaranya ketika diutus Nabi alaihi salatu wasalam, ketika diutus dari Nabi turun wahyu yang pertama, Iqra. Kemudian kembali ke rumahnya menemui Khadijah. Khadijah mengajak Nabi SAW menemui pamannya. Siapa? Warakah ibnu Naufal. Warakah ibnu Naufal tanassarah. Dia mengikuti agama Nasrani. Ya. Dan dia menulis Injil dengan bahasa Ibraninya. Dengan berdasarkan ilmu yang dia ketahui dari Injil, karena dia pengikut Injil yang benar, langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Nah, ini kondisi yang ada ketika itu. Ya, dalam keadaan seperti itu, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah alladhi yang telah ba'atha mengutus fil ummiyin di tengah al-ummiyin. Siapa al-ummiyin tadi? Al-ummiyin adalah orang-orang Arab selain ahli kitab. Kenapa disebut ummiyin? Karena mereka bukan ahli kitab, bukan golongan yang punya kitab sebelumnya. Tidak ada kitab ya sebelumnya yang turun kepada mereka, beda dengan ahli kitab. Oleh karena itu dibedakan antara keduanya dalam surat Ali Imran ayat 314. Dalam surat Ali Imran ayat 314. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Wa qul, katakan lil ladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang telah diberi kitab, ahli kitab Yahud dan Nasara, wal ummiyin dan ummiyin, yakni orang-orang yang tidak punya kitab, itu orang-orang Arab. Aslamtum, apa kalian masuk Islam, dan seterusnya. Faham makna ummiyin? Yang tidak punya kitab sebelumnya. Naam, orang-orang Arab. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa Arab sendiri. Ya, tepatnya dari ahli Makkah, dari Quraisy. Ashrafu al-Arab, suku yang paling mulia di kalangan bangsa Arab, Quraisy. Yatlu alaihim ayatih, membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan membina mereka. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa yuzakkihim ay bi wa yuzakkihim, membina mereka, membersihkan mereka, bi ayyahuthahum 'ala al-akhlaqil fadilati, dengan memotivasi mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa yufassilaha lahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam merincikan secara detail akhlak-akhlak yang mulia itu kepada mereka. Wa yazjuruhum 'anil akhlaqir radilah, dan menghardik mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang hina, yang nista. Dan akhlak di sini meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama makhluk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah sesungguhnya aku diutus, liutammima, dalam rangka untuk menyempurnakan, makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak di sini meliputi akhlak kepada Allah, berakhlak kepada Allah dengan menauhidkannya, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik, ikhlas dalam ibadah, tidak menyekutukannya dalam ibadah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kepada sesama makhluk. Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan khusus makna hadis ini. Nah, dalam kitab beliau tentang makarimul akhlak. Itu makna wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajari mereka alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan al-hikmah itu as-sunnah. Al-hikmah sunnah. Hadis-hadis. Al-kitab, Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, al-hikmah as-sunnah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu, meskipun dulunya mereka, orang-orang Arab itu, ummiyin itu, min qablu, wa in kanu min qablu, meskipun tadinya, dulunya, sekian lamanya, min qabl, sebelum ini, sebelum datangnya Nabi SAW membina mereka, membawa petunjuk, la fi dhalalin mubin, sungguh, al-lam lit-ta'kid, sungguh fi, dalam dhalal, kesesatan mubin yang nyata. Dan sudah kita dengar tadi mukaddimah, bagaimana kesesatan yang menimpa mereka ketika itu. Nah, serta-merta mereka berubah menjadi kaum yang berakhlak mulia, kaum yang beriman, berilmu, beramal saleh. Nah, masya Allah. Baik, sementara ini kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Faddalu, subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.